Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat salaf bukanlah sebuah kalimat yang hanya diucapkan, akan tetapi kalimat salaf adalah sebuah manhaj mutabak yang harus diwujudkan, yang harus diterapkan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk serius di dalam beragama. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dalam keadaan kalian muslim, yakni berserah diri. Demikian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan segenap orang-orang yang beriman untuk mulazamatut takwa, terus-menerus ada di dalam ketakwaan, berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lain, berpindah dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Fa'idha farugta fansob. Di dalam ayat lain Allah mengatakan, apabila kamu telah selesai dari satu pekerjaanmu, fansob, maka carilah na'am bagianmu yang lain dari perkara yang akhiratmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu, beribadahlah engkau kepada penciptamu, kepada yang memberikan rizki kepadamu, hatta ya'tiyakal yaqin, hingga datang kepada engkau al-yaqin, yakni kematian. Dan di dalam kesungguhan dalam beragama itu, barakallahu fikum, disitulah datangnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di balik kesungguh-sungguhan di dalam beragama, disitulah akan turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut, agar dia bisa melakukan berbagai macam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan hal itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad bersama berjihad, yakni bersungguh-sungguh di dalam jalan kami, serius dalam beribadah, serius dalam beramal, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, benar-benar kami akan memberikan kepada dia hidayah terhadap jalan-jalan kami. Wa inna allaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Yani orang-orang muhsin yang ketika dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah. Dan kalaupun seandainya dia tidak melihat Allah, dia yakin Allah subhanahu wa ta'ala yang melihat dia. Allah bersama hamba yang seperti ini, menolongnya, membantunya, menjaganya ketika dia memang didapati seseorang yang muhsin, seseorang yang semangat, seseorang yang serius naam dalam beribadah, sehingga sampai pada puncak ibadah. Ihsan adalah puncak ibadah setelah Islam, iman. Tingkat yang paling tinggi adalah ihsan. Ketika seseorang beribadah kepada Allah dalam keadaan dia seperti melihat Allah, atau kedudukan yang kedua, ketika dia tidak melihat Allah, dia dalam keadaan yakin Allah subhanahu wa ta'ala yang melihat dia. Disinilah akan turun hidayah Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, ditunjukkan kepada dia, dimudahkan kepada dia amalan-amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian pula apa yang kita dapatkan dari salafuna salih ridwanullahu alaihim ajma'in. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Keseriusan di dalam beragama, tidak bermain-main di dalam agama. Bahkan mereka mampu untuk memberikan segenap yang mereka miliki. Apakah tenaganya, apakah hartanya, apakah pikirannya, bahkan nyawanya, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala tentang ucapan Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, innila awwalu rajulin rama bisah min fi sabilillah. Sesungguhnya aku adalah orang yang pertama kali yang melempar panah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inilah awwalu rajulin ihraqadaman fi sabilillah. Dan aku adalah orang yang pertama menumpahkan darah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh aku telah mendapati diri aku agzu fil asabah fi ashabi min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku lihat diriku, aku dapati diriku pernah berada satu kelompok yang berperang di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La na'kulu illa waraqish syajar. Ketika itu kami tidak makan kecuali daun-daun pepohonan. Wal hubla, dan kami tidak memakan kecuali batang-batang pohon anggur. Tidak ada makanan. Nah, akan tetapi keseriusan mereka dalam berjuang, nah, ini yang menjadikan mereka sebagai orang-orang yang mulia di dalam agama kita ini. Bisa kita bayangkan barakallahu fikum, kalau seandainya 3 menit saja ada seseorang yang berduel dengan musuhnya, setelah itu tentunya dia akan butuh makanan, butuh minuman, butuh energi untuk bisa mengembalikan tenaga dia. Mereka para sahabat berperang dari pagi hingga sore hari. Kemudian ketika mereka butuh makanan, mereka tidak mendapatkan makanan kecuali daun-daun pepohonan. Tapi mereka masih bisa terus berjalan. Mereka terus berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Awfah di dalam riwayat Muslim, Beliau mengatakan gozautu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam sab'a gozawat au sitta gozawat la nakulu illal jarad. Aku pernah berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 peperangan atau 6 peperangan. Ketika itu tidak ada makanan kecuali hanya belalang. Kecuali hanya belalang barakallahu fikum. Akan tetapi naam, keterbatasan yang ada pada mereka tidak menyebabkan mereka surut dalam membantu memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma dengan jiwa mereka. Bahkan juga mereka berlomba-lomba dengan harta mereka. Nah, di dalam riwayat Abu Daud, Umar radhiyallahu anhu pernah bercerita, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yauman amarana bi an natasaddaqa. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari pernah memerintahkan kami untuk bersedekah. Fawafaqa malun indi. Ketika itu kebetulan ada harta di sisi aku. Nah, Umar mengatakan, la usabiku Abu Bakrin al-yauma in sabaqtuhu. Pada hari ini aku akan mendahului Abu Bakar apabila aku mendahului dia dengan sedekah aku. Ya, berazam Umar radhiyallahu anhu untuk mendahului Naam Abu Bakar As-Siddiq dalam amalan salah ini. Fa'ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi nisfi mali. Maka aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa setengah hartaku. Faqala li, maka Nabi berkata kepadaku, ma abqaita li ahlik. Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Qultu, aku katakan, kata Umar, mislah. Aku tinggalkan yang semisal dengan ini. Yani dia ambil hartanya setengah untuk di keluarganya, setengah untuk dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia berkeinginan ketika itu dia mampu mendahului Abu Bakar As-Siddiq dalam amal saleh tersebut. Fata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bimali kullih. Setelah itu ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang dengan membawa seluruh hartanya. Faqala lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, ma abqaita li ahlik. Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Kata dia, abqaituhum Allah. Aku meninggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Nah, kata Umar radhiyallahu anhu ketika itu, la usabiqaka ila syai'in abadan. Aku tidak akan mampu mendahuluimu pada semua perkara, pada perkara apapun selama-lamanya. Unduru hafidhukumullah. Ini yang menyebabkan mereka mulia, menjadi generasi terbaik yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika didapati mereka adalah orang-orang yang serius di dalam beragama. Mereka tidak main-main dalam permasalahan agama. Iya. Nah, mereka berikan semua yang mereka mampu untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk Rasulnya. Nah, demikian pula dalam masalah penjagaan syariat. Nah, mereka, naam, dikatakan oleh para ulama, jasa terbesar para sahabat kepada umat ini atau kepada agama ini ialah ketika mereka menukilkan kepada kita apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah membaca bagaimana keseriusan mereka dalam beragama ini. Iya. Dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Naam, ini sesungguhnya aku tidak pernah meninggalkan satu perkara pun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukannya. Inilah akhsya, intaraktu syai'an min amrih." Aku takut, aku khawatir apabila aku meninggalkan satu perkara, sedikit saja perkara yang pernah dilakukan oleh Nabi, lalu aku tinggalkan, an azigha, aku khawatir aku akan tersesat, aku akan menyimpang. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih di dalam bab, di dalam kitab Ta'dhimus Sunnah kita ini, kita masih di dalam bab ta'jilul uqubah, disegerakannya hukuman bagi orang yang tidak mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita selesai membaca bab pengagungan terhadap sunnah, dan pada bab ini dibawakan oleh penulis tentang permasalahan ta'jilul uqubah, disegerakannya hukuman bagi orang-orang yang tidak mau mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail At-Taimi Berkata Abu Abdullah Muhammad bin Ismail At-Taimi, dan kisah ini naam terdapat di dalam kitab Busnanul Arifin milik Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala halaman ke-94. Kata beliau, qara'tu fi ba'dil hikayat anna ba'dal mubtadi'ah hina sami'a qaulan nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku membaca di sebagian hikayat, sesungguhnya sebagian mubtadi' ahlu bid'ah ketika mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqala ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina. Ketika mereka mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia memasukkan tangannya ke dalam tempat air, hatta yagsilaha, hingga dia mencucinya terlebih dahulu. Tidak boleh bagi kita ketika bangun dari tidur malam untuk kita memasukkan langsung tangan kita ke dalam tempat air hingga kita mencucinya terlebih dahulu di luar tempat air tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yadri aina batat yaduh. Karena sesungguhnya dia tidak tahu di mana tangannya itu bermalam. Undur kaum muslimin, ini masalah apa? Masalah akidah? Masalah manhaj? Atau masalah adab? Kita akan mengatakan ini adalah masalah adab. Iya kan? Nah, qala dzalikal mubtadi', berkata mubtadi' tadi, ala sabili tahakkum, dia berkata, naam, ala sabili tahakkum, yakni dengan memperolok meremehkan hadis tadi. Ana adri aina batat yadi, aku tahu di mana tanganku bermalam. Fil firosh, di atas kasur, di atas ranjang, aku tahu di mana tanganku bermalam di atas ranjang. Maka ketika dia mengatakan demikian, ucapan yang mengandung unsur pelecehan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, fa asbaha wa qad adkhala yadahu fi duburihi ila dhira'ih. Maka ketika masuk waktu pagi, dia telah mendapati, naam, dia telah memasukkan tangannya, fi duburihi, di dalam, kepada ke dalam duburnya, ila dhira'ih, sampai sikunya. Dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena perbuatan dia melecehkan sunnah tersebut. Dan tadi kita tahu yang dilecehkan adalah permasalahan adab. Iya, bukan permasalahan akidah, bukan permasalahan manhaj, tetapi karena di situ ada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana petunjuk beliau adalah wahyu yang Allah turunkan, tidak pantas bagi seorang muslim untuk menghinakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka, naam, demikianlah sikap seorang muslim. Wajib bagi dia untuk mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bagi dia untuk meremehkan dalam hal apapun, tidak dalam permasalahan akhlak, tidak dalam permasalahan adab, apalagi dalam permasalahan perasaan prinsip dalam agama. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala dan juga Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala, ketika diadukan kepada beliau tentang perkataan seorang wa'id, ya, seorang yang biasa memberikan ceramah, seorang yang biasa berpidato, naam, seorang dokter. Iya. Yang mana satu ketika seorang dokter tadi membawakan syair-syair. Iya. Yang di situ bercerita tentang seseorang yang membeli atau naam menikmati buah apel. Buah apel. Dia membawakan bait-bait syairnya. Naam, kemudian diakhiri dia mengatakan, hadihi suratut tufahah. Ini adalah surat tufahah. Paham maknanya? Dia mengatakan, hadihi suratut tufahah. Dia membawakan bait-bait syairnya, kemudian dilagamkan seperti lagam Al-Quran. Seperti seseorang membaca Al-Quran. Kemudian dia sambil tersenyum mengatakan, hadhihi suratut tufahah. Dan ketika itu langsung tertawa. Naam, majelis, orang-orang yang hadir di majelis dia ketika itu. Hal ini ditanyakan kepada Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan juga ditanyakan kepada Syekh Ubaid al-Jabiri rahimahullah. Dan keduanya mengatakan, ini aqallu syai', ini perkara yang paling kecil adalah istihza, nah, memperolok-olok Al-Quran. Bagaimana dia membuat syair lalu mengatakan ini adalah surat tufahah. Apabila dia meyakini ini sebagai surat di dalam Al-Quran, maka dia kafir. Dia kafir. Nah, apabila tidak, maka aqallu syai', perkara yang paling kecil, ini adalah istihza, memperolok-olok agama. Ini satu perbuatan dari perbuatan-perbuatan dokter tadi, yaitu si Wa'id tadi, orang yang suka memberikan nasihat tadi. Ya. Belum lagi perbuatan-perbuatan dia yang lain, barakallahu fikum, bermain bersama tukang sulap dan lain sebagainya, yang menambah naam sedih hati kita. Bagaimana hal ini bisa terjadi oleh seorang yang berbicara dalam permasalahan agama? Iya, tukang sulap bukan permasalahan ringan, iya kan? Ketika dia mampu memotong kepala burung dara hingga putus, kemudian dia sambung lagi hingga hidup, apa ini kalau bukan sihir? Apa ini kalau bukan sihir? Dia menusuk dirinya dengan benda tajam, kemudian dia cabut lagi hingga tidak berdarah. Apakah ini permainan seorang mukmin? Tidak. Nah, dan ternyata yang amat disayangkan, orang yang seperti ini yang ditampilkan untuk berbicara dalam permasalahan agama. Syuf, antum lihat tadi bagaimana seseorang yang dia meremehkan urusan mencuci tangan ketika bangun dari tidur, ternyata permasalahannya bukan ringan. Terancam dia dengan istihza terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata diikob dia, dihukum dia. Nah, dengan hukuman yang amat naam mengerikan ini. Dia memasukkan tangannya ke dalam dubur hingga sampai ke sikunya. Dan nanti kita akan lihat bagaimana para salafuna saleh rahimahumullahu jami'an bersikap terhadap orang-orang yang modelnya seperti ini. Di antara mereka ada yang tidak mau bicara selama-lamanya. Di antara mereka ada yang tidak mau seatap selama-lamanya. Ada yang dia memaki putranya dengan makian yang tidak pernah keluar dari lisannya dia sendiri. Apa ini? Ini semua untuk menunjukkan betapa pentingnya pengagungan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, waqala At-Taimi, maka At-Taimi berkata, mengatakan, falyattaqil mar'u al-istighfafa bis-sunan, maka hendaknya seseorang dia khawatir, dia takut terhadap perbuatan istighfaf, meringankan, meremehkan sunnah-sunnah, wa mawadi'at tawqif, dan tempat-tempat yang harusnya dia itu na'am diam, menerima dalil, tidak perlu mempertentangkannya dengan akalnya. Fandur, maka lihatlah, kaifa wasala ila syu'mi fi'lih, bagaimana hasil dari jeleknya perbuatan dia. Nah, kisah yang lain adalah kisah yang dimuat oleh Al-Imam Ad-Dahabi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala, dari Al-Qadi Abu Tayyib. Kunna fi majlisin nadhar bi Jami' al-Mansur, kami pernah berada di majlis an-nadhar di Masjid Jami' al-Mansur. Faja'a syabun Khurasani, datang seorang pemuda Khurasani, yakni dari negeri Khurasan. Fasa'ala an mas'alatil musarrah, maka dia bertanya tentang satu masalah musarrah, yakni tentang permasalahan susu yang ada di puting naam hewan ternak yang tidak diperah. Fatalaba bidalil, dia meminta dalil dari permasalahan dia. Hatta ustudilla bihadithi Abi Hurairah al-warid fiha, hingga akhirnya diambilkan dalil, dibawakan dalil dengan hadisnya Abu Hurairah yang datang berbicara tentang masalah ini. Waqan, laki-laki tadi mengatakan, pemuda tadi mengatakan, Abu Hurairah ghairu maqbulil hadith. Abu Hurairah itu hadisnya tidak diterima. Iya. Wallahu alam punya pemikiran apa dia, sehingga dia mengatakan Abu Hurairah hadisnya tidak diterima. Fama istatammal kalamah, dia tidak sampai menyempurnakan ucapannya. Hatta saqata alaihi hayyatun 'azimatun min saqfil jami'. Dia belum sempat menyempurnakan ucapannya hingga akhirnya jatuh kepada dia, jatuh di atas dia seekor ular yang besar dari atap masjid. Dari atap masjid, fawathaban nasu min ajliha, manusia pun lari. Naam, karena jatuhnya ular besar tersebut, manusia pun ramai, kaget karena hal tersebut. Waharoba syabu minha, dan pemuda tadi pun lari darinya. Naam, wahia tatba'uh, dan ular itu terus mengikuti pemuda tadi. Ular itu terus mengikuti pemuda tadi sehingga dikatakan kepada dia, tub, tub, taubat, taubat. Faqal, maka pemuda tadi pun mengatakan, tubtu, aku taubat. Faghabal hayyah, maka ketika dia mengatakan aku bertobat, hilang, na'am, hilanglah ular terbesar tersebut. Falam yara laha athar, tidak terlihat bekasnya dari ular tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita menanti, na'am, iqab atau ta'jilul uqubah itu menimpa kita baru kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kita? Nah, pergunakan. Pergunakan akal kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita akal untuk berpikir? Walhamdulillah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada kita. Iya. Kalau modelnya ilmu itu diambil dari orang-orang yang datangnya seperti tadi bercanda terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, naam, istihza memperolok-olok Al-Qur'an, ya, bermain-main dengan seorang penyihir. Nah, gunakan, apakah pantas bagi kita untuk mengambil ilmu dari orang-orang yang seperti itu? Iya. Dalam hal-hal seperti ini, orang-orang yang baru belajar pun faham hal yang seperti ini tidak pantas. Iya. Terlebih lagi ulama kita mengatakan inna hadza ilma din, sesungguhnya agama kita, ilmu ini adalah agama. Fanduru ahadukum, maka lihatlah salah seorang dari kita, naam, dari siapa dia mengambil agamanya. Naam. Iya. Ilmu kita diambil dari orang-orang yang memang punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kita contoh, memberikan kita uswah, memberikan kita tauladan, seperti yang tadi di muka kita dapatkan bagaimana Sa'ad Ibnu Waqqas bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan agama, bagaimana Abdullah Ibnu Auf radhiyallahu anhu 7 kali peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berjuang, tetap berperang walaupun hanya memakan belalang. Hakada barakallahu fikum. Hati-hati dalam permasalahan agama ini. Kita dituntut untuk terus menjaga agama ini, menghormati agama ini. Bahkan kita diperintahkan untuk memberikan hidup kita dan mati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kul, katakan wahai Nabi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Nabi, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku untuk Rabbul Alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada waktu bagi kita. Bahkan tidak boleh bagi kita untuk meremehkan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi Allah mengatakan ma yantiku anil hawa, beliau itu tidak berkata dengan hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha, melainkan ucapan beliau adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masuk kepada fasal berikutnya. Dikatakan oleh penulis, fi mauqif salaf fil ummah mimman arada sunnah. Fasal tentang sikap para salaful ummah, para pendahulu umat ini, yakni dari kalangan sahabat, dari kalangan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Salaf, yakni mauqif mereka, enam sikap mereka terhadap orang-orang yang menentang sunnah. An Abi Qatadah, dari Abu Qatadah, seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, dan kisah ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kata Abu Qatadah, kunna 'inda Imrana ibni Husain fi rahtin minna fafina wa fina Bashir ibnu Ka'bin fahaddathana Imranu yawma idzin. Kami pernah berada di sisi Imran ibni Husain dalam satu rombongan, dan di antara kami ada Bashir bin Ka'ab. Maka ketika itu Imran bercerita kepada kami, yakni membawakan sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imran, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u khairun kulluh. Kata Imran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-haya', rasa malu itu seluruhnya adalah kebaikan. Seluruhnya adalah kebaikan. Masalah apa ini? Masalah apa ini? Ini akan terus kita ulang-ulang. Pertanyaan ini masalah apa? Apakah masalah akidah? Apakah masalah manhaj? Iya. Sehingga tidak ada lagi di benak kita, ya? Ah, ini kan masalah adab, tidak apa-apa diselisihi. Ah, inikah masalah ringan? Nah, tidak. Justru contoh-contoh yang kita dapatkan mayoritasnya adalah perkara yang terkait dengan adab, akhlak, kehidupan sehari-hari, dan yang perlu diketahui ini pun adalah manhaj. Sekali lagi, karena agama kita bukan hanya mengatur permasalahan ibadah antara Allah, antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi agama kita adalah agama yang mengatur seluruh perkara-perkara kehidupan kita. Apakah ibadah, apakah permasalahan muamalah, permasalahan akidah, permasalahan manhaj, permasalahan jual beli, permasalahan nikah, seluruhnya diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan semuanya adalah syariat yang harus diagungkan. Rasulullah mengatakan al-haya'u khairun kulluh, au qala, atau Rasulullah mengatakan al-haya'u kulluhu khair. Faqala Bashir bin Ka'ab, maka Bashir bin Ka'ab tadi mengatakan, inna lanajidu fi ba'dil kutub, sesungguhnya kami mendapatkan di sebagian buku, awil hikmah, atau di dalam sebuah sebagian hikmah, anna minhu sakinatan wa wiqaran lillah, bahwasanya di antara sikap haya, di antara sikap malu, itu memang ada sakinah, ada wiqar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, ini ketenangan, nam, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi wa fihi dha'fun, ada juga malu itu yang dha'f, menunjukkan sebuah kelemahan. Demikian kata Bashir. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ditentang dengan apa yang dia dapat dari sebagian buku atau sebagian hikayat dari orang-orang ahlul hikmah. Faghadiba Imran hatta ihmarata 'ainah, ketika mendengar itu Imran pun marah hingga memerah matanya. Hingga memerah matanya. Wa qala ala arani uhadditsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tu'aridu fi, tidakkah dia melihat aku, aku menceritakan kepada engkau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian engkau tentang, kemudian engkau tentang. Nah, marah Imran langsung. Iya, ketika kalimat tersebut, hadis yang dia riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ditentang dengan sebagian apa yang dia dapatkan dari buku ataukah yang dia dapatkan dari hikayat tersebut. Nah, spontanitas Imran radhiyallahu anhu marah ketika hadis ditentang oleh naam ucapan-ucapan makhluk. Nah, wa an Abdullah ibni Mughaffal, kisah lain dari Abdullah ibni Mughaffal, dan kisah ini barakallahu fikum juga diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim, dan juga di dalam riwayatkan oleh al-Imam Ibnu Battah di dalam al-Ibanah. Qal Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu berkata, naha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil khadaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari ketapel. Wa qal, dan Rasulullah mengatakan, innaha la tastadu saydan, dia tidak bisa na'am memburu binatang buruan. Walatan kaul adwa, dan tidak bisa pula merobohkan musuh. Walakinnaha tafqa'ul ain, akan tetapi al-khadaf ini hanya tafqa'ul ain, bisa merusak mata. Watu kasirusin, dan merusak gigi. Dilarang benda tersebut atau alat tersebut dipergunakan. Faqala rajulun li Abdullah ibni Mughaffal, maka ada seseorang yang berkata kepada Abdullah ibni Mughaffal, ma ba'sa bihada, tidak mengapa dengan hal ini, alat ini tidak apa-apa. Nah, faqala, unduru hafidhukumullah, apa yang dikatakan Abdullah bin Mughaffal, orang yang menentang permasalahan ketapel tadi, permasalahannya semata-mata ketapel. Ya. Nah, pelempar batu yang kecil, akan tetapi karena ternyata yang ditentang sesungguhnya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah ibn Mughaffal, inni uhadditsuka an Rasulillah wa taqulu hadza, aku bawakan kepada kamu hadisnya Rasulillah, kemudian engkau katakan ini, wallahi la ukallimuka abadan, demi Allah aku enggak akan bicara dengan kamu selama-lamanya. Demi Allah, aku tidak akan berbicara kepada kamu sehari, dua hari. Kata beliau radhiyallahu anhu, abadan, selama lamanya. Ini uswah kita barakallahu fikum. Ini tauladan kita. Bagaimana kuatnya mereka memegang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sedemikian pula kita yang harusnya mencontoh mereka. Karena Allah mengatakan, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadau. Kalau seandainya mereka mau beriman seperti iman kalian, siapa iman kalian di dalam ayat ini? Apa kita saat ini? Nah, apakah ayah-ayah kita? Bukan. Ayat ini tentunya turun kepada orang-orang yang beriman ketika itu, yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kalau seandainya mereka mau beriman seperti berimannya kalian, faqadih tadau, sungguh mereka akan mendapatkan hidayah. Nah, Anda mau hidayah? Kita mau hidayah? Ini contoh dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan permasalahan na'am materinya, akan tetapi permasalahannya adalah penentangan dia terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ketika kita punya sikap seperti ini barakallahu fikum, tidak akan samar lagi bagi kita. Kalau seandainya ada seseorang yang mengatakan mereka walaupun Syiah tapi Syiah kita. Nah, mereka walaupun sufi tapi sufi kita. Mereka walaupun wahabi tapi kita, naam wahabi kita. Apa maksudnya? Apa maksudnya dari kalimat ini? Nah, kita harus toleransi dengan yang namanya kemungkaran. Iya kan? Nah, mereka walaupun naam mengkafirkan para sahabat, tapi dia tetap saudara kita. Itu maknanya. Iya. Walaupun mereka beribadah dengan perasaan sehingga meninggalkan sunnah, tapi mereka pun adalah bagian dari kita. Kalau kita punya prinsip seperti ini, Abdullah ibn Mughaffal seperti ini, kita tidak akan bingung. Iya. Tentu kita akan mengatakan ini adalah kalimat yang batil. Karena tidak mungkin al-haq dicampur dengan kebatilan. Ajaran kita, ajaran Islam, mengajarkan kita memuliakan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ajaran Islam mengajarkan kita untuk tidak boleh mencaci maki para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya. Lalu bagaimana kita harus bersaudara dengan orang-orang yang mengkafirkan para sahabat? Orang-orang yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Ya. Kita akan tahu kalau ini adalah perkara yang hak, nah ini adalah perkara yang batil, sehingga kita punya sikap. Iya. Barakallahu fikum. Kisah yang ketiga. Kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imamu Ibnu Majah, Al-Imamu Darimi, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. An Abil Mukhariq. Dia berkata, Dzakara Ubadah bin Ibnu Samit anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an dirhamaini bidirhamin. Dari Abul Mukhariq, dia berkata, Ubadah bin Samit, siapa beliau? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubadah bin Samit menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang pertukaran 2 dirham dengan 1 dirham. Pertukaran emas, 2 dirham uang emas ditukar dengan 1 dirham. Nabi melarang. Faqala fulan, tiba-tiba ada orang yang berkata, "Ma arabihi ba'san, aku berpendapat ini enggak apa-apa. Aku berpendapat ini enggak apa-apa. Ya dan biadin, yang penting kontan, enggak ngutang." Cash ketika itu pula, yang satu ridho 2 dinar atau 2 dirham ditukar dengan 1 dirham. Iya. Faqala Ubadah. Ini masalah apa, ikhwan? Hah? Masalah muamalah. Faqala Ubadah, aqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqulu la arbihi ba's. Aku katakan kepada engkau, aku katakan, telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan engkau mengatakan tidak aku berpendapat ini tidak mengapa. Nah, engkau berpendapat seperti ini, engkau tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi. Wallahi, kalimat apa ini? Sumpah. Demi Allah, la yudhilluni wa iyyaka saqfun abadan. Demi Allah, tidak akan menaungi aku dan engkau satu atap pun. Tidak ada satu atap yang akan melindungi aku dan engkau secara bersamaan abadan, selama-lamanya. Ini sahabat radhiyallahu anhu. Ketika datang seorang yang menentang hadis Nabi, sampai derajat dia bersumpah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau seatap. Nah, tidak mau seatap. Ya, ini tidak mau dekat-dekat. Hakadha barakallahu fikum. Ini yang menyebabkan mereka, seperti dikatakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, adalah orang-orang yang memiliki khairul qulub, sebaik-baik kalbu. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, Allah melihat kepada hati-hati hamba, kalbu-kalbu hamba, dan Allah mendapatkan hati Muhammad sebaik-baik hati hamba, dan kemudian dia pun memilih kalbu Muhammad untuk Allah dengan risalahnya. Kemudian Allah melihat lagi kepada kalbu-kalbu hamba, dan ternyata mendapatkan kalbu-kalbu para sahabat sebaik-baik hati para hamba yang lain. Ternyata khairul qalb ini adalah orang-orang yang punya ketegasan dalam masalah agama, punya kekokohan dalam permasalahan pengagungan terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menyebabkan mereka atau sebagian mereka sudah dijanjikan menjadi penghuni surga dalam keadaan mereka masih hilir mudik di pasar-pasar di dunia. Iya kan? Abu Bakar telah mendapat titel surga dalam keadaan dia masih hidup. Demikian pula Umar, demikian pula Uthman, demikian pula Ali, para sahabat yang lainnya. Mereka masih berjalan, masih transaksi, masih keluar masuk rumah di dunia ini dalam keadaan status mereka akan menjadi penghuni surga Allah subhanahu wa ta'ala. Membuktikan kalau Allah sudah ridha dengan mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang bisa kami sampaikan dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Segala kekurangan yang ada dan kekeliruan yang ada, kami mohon maaf dan meminta ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.